Kemarin ya, kita telah menyebutkan indah kolam ya, ketiga poin yang di atas. Naam. Dan ketiga poin yang di atas tersebut itu hanya memiliki satu sebab, ya, bahwa kenapa yang pertama mamnu minas sharaf isim alladzi la sharif, karena bentuknya muntahal jumu'. Yang kedua, kenapa dia isim alladzi la yang sharif, karena apa ya ikhwan? Karena alif ta'nits maksurah, itu sebabnya, satu saja sebabnya. Dan kenapa yang ketiga juga kok isim alladzi la yang sharif, karena apa? Alif ta'nitsnya mamduda, itu saja sebabnya. Nah, yang berikutnya ini ya, sebabnya bukan satu saja tapi mempunyai dua sebab. Memiliki dua sebab ya, secara bersamaan. Sehingga karena adanya dua sebab ini sehingga menjadikan kata tersebut menjadi isim alladzi la yansharif. Naam. Makanya beliau bagikan ya, bagian pertama di atas kita sudah selesaikan. Sekarang kita masuk ke tiga poin bagian kedua. Tiga poin bagian yang kedua. Ya. Di dalam setiap kata pada isim ya, itu ada dua macam kan. Ada isim yang sifatnya alam ya, dan ada isim yang sifatnya al-wasf atau sifat ya. Ada isim yang sifatnya alam, nama ya kan, ya nama paham ya, yang menunjukkan satu orang ya kan. Nama, misalnya seorang bernama apa? Muhammad. Muhammad itu alam atau sifat? Alam. Muhammad, sifatnya apa? Sifatnya misalnya dia akhlaknya baik, dia perangainya baik, dia tutur katanya baik, bahasanya lembut. Nah itu apa itu namanya? Alam atau sifat? Nah, jadi pada diri seorang itu tidak terlepas dari dua perkara ini, apakah dia alam atau dia sifat ya. Contoh yang lain, seorang bernama Abdurrahman, itu alam atau sifat ya kawan? Abdurrahman alam, nama iya kan. Sifatnya apa? Naam, sifatnya misalnya dia cepat ngomongnya atau apa, suka marah. Naam, suka tersinggung misalnya, seterusnya. Paham ya kawan? Nah, dari sini kita mengetahui bahwa pada seorang ada dua sebab ini. Naam. Nah, pada bagian yang berikutnya ini dari isim alladzi la yansharif ya, kita mengatakan bahwa isim alladzi la yansharif yang setelahnya harus mempunyai dua sebab. Beda yang pertama ya kan. Kalau tiga poin yang pertama hanya satu sebabnya, dia sudah bisa menjadi isim alladzi la yansharif. Tapi pada bagian yang kedua dan bagian yang ketiga ya, itu harus punya dua sebab ya, harus punya dua sebab. Naam. Nah, pada bagian yang kedua yang akan kita pelajari dulu adalah al-wasf, bahwa setiap dari poin yang kedua ya, salah satu sebabnya karena dia berupa sifat. Salah satu sebabnya karena dia berupa sifat. Tapi bukan hanya ini saja. Ya, bukan satu ini sebab menjadi satu kata itu menjadi isim alladzi la yansharif, sebab banyak. Misalnya apa? Al-karam, karamun. Sifat dermawan. Ya. Nah, ini munsharif atau isim alladzi la yansharif? Munsharif dia. Kenapa? Karena ada tanwin. Padahal dia sifat. Sifat dermawan kan sifat. Naam. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa hanya sifat saja belum menjadikan satu kata itu isim alladhi la yansarif. Kapan? Apabila dia ditemani dengan apa? Dengan sebab yang lain. Nah, sifat ini ya yang menjadikan dia mamnu' minas sarf isim alladhi la yansarif apabila ditemani tiga, salah satu dari tiga sebab. Salah satu dari tiga sebab. Pertama, kedua, dan ketiga. Ya, yang pertama kata beliau, al-wasfu ma'al adl. Sifat, ya, dia sifat bersama dengan sebab yang lain. Yaitu apa? Al-adl. Al-adl. Ya. Al-adl itu artinya penyimpangan. Jadi sifat yang menyimpang, sifat yang disertai dengan penyimpangan. Al-adl. Naam. Contohnya apa? Matna, misalnya matna. Matna. Apa itu matna? Apa itu matna, ikhwan? Ini matna ini suatu kata yang menyimpang dari yang sebenarnya. Matna itu pengganti dari kata isnain isnain, dua-dua. Ya. Pengganti dari kata isnain isnain. Ini asalnya. Naam. Isnain isnain. Ya. Misalnya kita mengatakan tazawwajar rajulu matna. Seseorang menikah matna. Maksudnya apa? Seorang menikah isnain isnain. Ya, biasa kan kalau kita menghitung wahid, isnain, salasa, arba'ah, iya kan? Kata yang benar apa? Itnain, yang sering kita ucapkan, iya kan? Nah, karena mungkin kepanjangan kan, kalau kita mengatakan ja'al rajulu ja'al muslimun itnain itnain itnain, wah panjang betul, itnain itnain. Panjang, iya kan? Wah sudah singkat saja jadi apa? Matna. Maka matna ini menyimpang dari kata sebenarnya. Dikatakan menyimpang dari kata sebenarnya, yaitu kata penyimpangannya dinamakan al-adl. Jadi apa? Dua-dua itu sifat. Naam. Yang disertai dengan penyimpangan maka menjadikan isim itu menjadi apa? Isim alladhi la yansarif. Nah, penyimpangan yang berikutnya seperti apa? Sulas. Sulas. Apa lagi? Apa artinya sulas? Hah? Salasa, salasa, rubah, dan seterusnya. Bentuknya apa? Fu'al, ya. Nah, kalau lima misalnya apa? Lima lima. Kalau empat rubah, empat empat. Lima lima, khumasu. Enam enam, sudasu. Tujuh tujuh, suba'u. Ah, terus 8 tumanu, 9 tusau. Paham ya, kawan? Ya. Maka ini dinamakan menyimpang dari pengulangan kata itsnain itsnain, salasa salasa, arba arba. Paham ya? Maka ini menjadi isim alladzi la yansarif, kata matna thulats ruba', karena punya dua sebab. Sebab yang pertama apa? Ini harus ada. Sebab yang pertama apa itu? Sifat. Sebab yang kedua, al-adl. Karena dia menyimpang. Nah. Nah, kemudian yang kedua, sifat lagi. Masih sifat. Ma'awaznil fi'li. Tapi disertai dengan wazan fi'il. Nah, wazan fi'il. Yang dimaksud dengan wazan fi'il adalah timbangan katanya itu seperti timbangan fi'il. Timbangan katanya seperti timbangan fi'il. Ya. Naam. Ya, jadi disebabkan karena penyerupaan bentuknya, ya, bentuk timbangan katanya itu serupa dengan timbangan fi'il, maka akhirnya dia pun menjadi isim alladzi la yansarif. Contohnya apa? Akbar. Ma makna akbar ya ikhwan? Besar. Besar sifat atau alam? Asyad. Sifat. Ya kan? Naam. Akbar. Nah, kenapa akbar ini menjadi isim alladzi la yansarif? Pertama, karena dia sifat. Yang kedua, karena bentuk akbar, ya, itu sama dengan bentuk fi'il yang sering digunakan. Fi'il apa? Bentuknya af'al. Af'alu, ya. Nah, misalnya apa? Sami'a yasma'u. Kalau ana mendengar artinya apa? Apa? Ana asma'u. Ana asma'u. Iya kan? Asma'u fi'il apa itu ya ikhwan? Fi'il mudhari', iya kan? Ana asma'u. Asma'u fi'il mudhari'. Naam. Nah, padahal asma'u fi'il mudhari' ini bentuknya sama dengan ini kan? Ya. Maka bentuk apa? Asma'u, adribu, akulu, itu bentuk af'al, itu yang paling sering menggunakannya adalah fi'il. Loh, kok ada isim yang ikut-ikutan ingin menggunakan wazan ini juga? Jadi antum perlu mengetahui kenapa dikatakan ini jadi isim alladzi la yansarif, karena wazan af'al, nah ini wazan af'alu ini yang sering menggunakannya adalah apa? Hah? Yang sering menggunakannya adalah fi'il, ya. Jadi ini kepunyaannya si fi'il. Ya. Ben af'al ini kedudukannya seperti rok bagi perempuan. Nah, contohnya apa? Ini anggaplah seperti rok milik perempuan. Kata perempuan, rok itu milik kami. Nah, tiba-tiba ada laki-laki pakai rok. Wah, ini dipertanyakan ini. Kata orang dia laki-laki. Kok gayanya kayak perempuan? Mengikuti gaya perempuan. Mengikuti timbangannya si perempuan itu. Karena dia memakai rok, akhirnya diikutkan kedudukannya seperti perempuan. Paham ya kawan? Nah, ini af'al miliknya si fi'il. Af'al itu milik kami, kata fi'il. Bentuk wazan af'al itu milik kami. Tiba-tiba datang si akbaru, asgharu, ahsanu, afdalu, aqra'u, dan seterusnya. Kok ini datang mirip dengan mengambil milik kami? Maka dia pun akhirnya dijadikan jauh dari isim yang sebenarnya. Karena isim alladzi la yansarif itu, ikhwan, kenapa dia jadi isim alladzi la yansarif? Karena dijauhkan dari isim. Oleh karena itu dia tidak ditanwin, karena tanwin itu merupakan sifat asalnya isim. Kalau satu kata sudah diisim, apa ditanwin, maka dia perkasa dengan keisimannya. Ya. Tapi kapan dikeluarkan, dia tidak bertanwin. Wah, banci. Hah? Begitu ya keadaannya gitu loh. Faham ya ikhwan? Maka akbar, ya, asgharu, ahsanu, ini karena mengambil wazannya fi'il, maka dia pun menjadi isim alladzi la yansarif. Naam. Yang ketiga, sifat disertai dengan ziyadatul alif wan nun, disertai dengan tambahan alif dan nun, ya. Namun antum perlu mengetahui alif dan nun harus sebagai tambahan, ya. Contohnya seperti apa? Sakranun. Asal katanya sakrun. Tapi kalau disifatkan orang yang mabuk namanya apa? Sakranun. Hah? Sakranun. Sifat. Pertama sifatnya dia apa? Mabuk. Iya kan? Yang kedua apa? Karena ada tambahan alif dan nun. Kalau ada tambahan alif dan nun, oh berarti dia termasuk apa? Isim alladhi la yansarif. Contoh yang lain apa? Ghadbanu. Apa makna ghadban ya kawan? Orang yang marah. Apa lagi? Syab'anu. Apa artinya syab'anu? Hah? Kenyang. Apa lagi ya kawan? Jau'anu. Apa artinya jau'anu? Lafar. Apa lagi? Atau syanu. Apa lagi? Hah? Apa? Kaslanu. Dan seterusnya dan seterusnya, ya, yang berupa sifat. Jadi kalau sifat, ya, ditambah dengan salah satu dari tiga sebab ini, maka dia menjadi isim alladzi la yansarif yang tidak boleh ditanwin. Baik ya ikhwan, ila huna insyaallah bagian yang terakhir, ya, akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.